istri dalam cinta. Oh mengapa jiwaku berbisik, oh mengapa hari memuramkan, oh mengapa masih ada intrik dalam cinta. Sedangkan kita saling cinta menyindar, sehingga tiada pemisah dan rahasia. Bagaikan oh bagaikan cincin dan permata, umpamanya kita bayang dan cahaya. Sedangkan kita saling janji setia, sehingga tiada waspada dan curiga. Bagaikan oh bagaikan hidup dan dunia, ibaratnya kita siang dan surya. Oh mengapa hatiku terusik,